يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة أيها الطلبة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia pada pagi hari ini dalam rangka bertalabul ilm, menggali warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu syar'i tersebutlah warisan dari beliau dan para nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis tersebut dikisahkan atau dijelaskan bahwasanya seorang yang menuntut ilmu syar'i, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekedar ilmu syar'i tidaklah cukup untuk menjadi bekal kita sampai ke negeri akhirah, sampai ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah mengetahui pula di sana terdapat orang-orang yang berilmu, akan tetapi belum mendapatkan taufik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa masuk ke dalam syurganya. Semua berdasarkan dalam sebuah lafaz yang disebutkan oleh para ulama kita dengan an-nafi', yang bermanfaat. Dikarenakan ilmu yang bermanfaat itulah seorang akan bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebarang ilmu, bukan sekedar ilmu, hanya menambah ilmu tanpa ada an-nafi' yang ada pada amalan-amalan kita, maka itu tidak berfaedah, tidak akan memberikan manfaat kepada kita, tidak akan memudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan dimudahkan dalam urusan agamanya, difaqihkan dalam urusan agamanya. Dan al-fiqhu merupakan salah satu tanda ilmu seorang bermanfaat, yang mana al-fiqhu tersebut, pemahaman yang baik tersebut, akan mengantarkan dia untuk bisa beramal soleh. Di sini kuncinya. Ilmu yang banyak tanpa adanya pemahaman yang sesuai dengan para salaful ummah, tanpa ada amalan soleh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak melakukan amalan-amalan tersebut, sebagaimana telah banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, maka ilmu yang banyak tersebut tidaklah bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya yang mulia, yang semua dari kita menghafalnya, bahkan anak-anak kecil dari kita, dari salafiyin, menghafal ayat yang mulia ini. Kata Allah Rabbul Alamin, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Kata Allah Jalla fi'ulah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah atas nama apapun dari makhluknya, dengan nama hewan-hewan seperti yang tersebut di dalam ayat Al-Adiyat, atau surah Al-Adiyat afwan, ayat yang pertama, Wal-Adiyat, atau makhluk-makhluk lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan bebas menyampaikan al-halaf atas nama-nama makhluknya, termasuk di dalam ayat yang akan kita bahas, wal-asr, demi masa, yang disebut dengan al-qasam. Dan jawaban dari sumpah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr, yang disebut dengan jawabul qasam, jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian tanpa terkecuali. Kemudian diberikan istitsna, pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 golongan yang selamat dari kerugian tersebut. Yang pertama, kata Allah Jalla wa'ala, illal ladzina amanu, yang tidak mendapatkan kerugian adalah orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Dijelaskan oleh al-allamah, al-imam, al-muhaddis fi hadzal asr, bahkan disebutkan sebagai syekhul islam fi hadzal asr, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, warahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau tatkala menjelaskan dan mentafsirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersebut, illal ladzina amanu ay alimu bil haqq wa amanu bihi wa amanu bima jaa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tersebut, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, adalah mereka yang mengetahui al-haq, yang mengilmui kebenaran. Dia tahu inilah jalur salaf, inilah jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa amanu bihi, mereka bukan hanya sekedar mengilmui, itu adalah jalur kebenaran, jalur keselamatan. Akan tetapi mereka barengi dengan al-iman. Diberikan isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, yang namanya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak bisa sempurna, tidak bisa menjadi imanan kamilan kecuali dibarengi dengan al-ilm. Dia mengetahui siapa Allah Azza wa Jalla, apa sifat-sifat Allah, apa nama-nama Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna. Dia mengetahui siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa saja sunnah beliau, apa saja ajaran beliau, apa saja akidah beliau alaihi salatu wassalam. Maka ketika dia telah mengilmui Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut yang dikecualikan dari kerugian, artinya mereka akan mendapatkan al-fawz, keberuntungan dengan syurga Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak akan rugi masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah, akan tetapi sebaliknya mereka akan mendapatkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman, mengetahui al-haq, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, golongan yang kedua yang bisa selamat dari kerugian fid dunya wal akhirah adalah wa amilus salihat, mereka orang-orang yang beramal saleh. Lihatlah dua isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka yang berilmu dan beramal. Bukan hanya berilmu, akan tetapi dibarengi dengan amalan soleh. Bukan semata-mata beramal, beramal dan beramal tanpa adanya ilmu. Kedua-duanya dicela. Harus ada ilmu dan amal. Amal bersendiri tanpa adanya ilmu, maka mereka akan tersesat. Sebagaimana orang-orang Nasara. Mereka beramal terus beramal hingga disebut sebagai ahlul ibadah. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al maghdubi alaihim al yahud. Mereka berilmu, luar biasa ilmu yang ada di sisi mereka kaum Yahudi. Sampai-sampai dengan keilmuan yang tinggi dari mereka mengakali Allah Subhanahu wa taala. Akibat ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya ilmu saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan adanya amalan soleh, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Amalan pun mereka orang-orang ad-dallin yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kaum Nasraniyah, tidak memiliki ilmu akan tapi beramal, akhirnya natijah hasil yang mereka dapatkan adalah kesesatan dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka keduanya harus bareng, harus sejalan, ilmu dan amal. Oleh karenanya di sebahagian ucapan para ulama as-salaf diibaratkan bahwasanya amalan seorang hamba dari ilmu yang telah dia miliki adalah seperti buah yang tumbuh dari pohon yang rindang. Bayangkan jika sebuah pohon tanpa ada buahnya, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Akan tapi ketika buah itu tumbuh, bisa memberikan manfaat bagi orang yang di sekitarnya. Maka itulah manfaat dari pohon yang ditanam tadi. Maka begitu pula amalan soleh. Ketika dibarengi dengan orang yang berilmu, dia mengamalkan apa yang dia miliki dari ilmu, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetahui sunnah Nabi Alaihi Wasallam cakupannya sangat luas. Jangan kita jadikan awamul muslimin, masyarakat muslimin antipati terhadap kalimat sunnah Nabi. Seakan-akan sunnah Nabi hanyalah orang yang memanjangkan janggutnya. Seakan-akan sunnah Nabi hanyalah orang yang mengangkat kainnya di atas mata kaki. Yang harus kita masyhurkan, kita perkenalkan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sangat luas cakupannya. Makan dengan tangan kanan, sunnah Nabi. Masuk masjid dengan kaki kanan, sunnah Nabi. Memakai baju dengan tangan kanan didahulukan, sunnah Nabi. Sangat luas cakupannya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan ajaran beliau. Ilmu-ilmu yang seperti ini yang berkaitan dengan adab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam labudda minal amal. Harus dan wajib kita amalkan agar amalan-amalan tersebut bisa menjadi penyelamat kita sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia berkaitan dengan orang-orang yang saling berwasiat, saling menasehati di atas al-haq, di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang berkaitan dengan ilmu dan amal ini ada sebuah ucapan yang sangat indah sekali yang ingin saya nukilkan dalam mukaddimah kali ini, yang diucapkan oleh seorang imam dari a'immatus salaf yang bernama Muhammad ibnul Fadl al-Balkhi. Ada seorang murid beliau yang bernama Abu Uthman al-Hiri, hidup di zaman 200 sekian tahun, yakni pada abad yang kedua. Sementara orang-orang yang ada di zaman tersebut adalah orang-orang yang mulia, al-fudala, mendapatkan keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung rekomendasinya. Abu Uthman Al-Hiri pernah menulis sebuah risalah, sebuah surat kepada Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Balkhi. Dia menanyakan di dalam risalah, di dalam surat tersebut, tentang alamatus syaqawah. Apa saja tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba? Tanda-tanda kebinasaan itu apa saja? Ma hiya alamatu asyqawah? Maka dijawab oleh Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Balkhi, alamatus syaqawati thalathatu asya'. Tanda kesengsaraan seorang hamba, kebinasaan seorang hamba itu ada tiga perkara. Awalan, yang pertama kata beliau, ayurzaqul insanul ilma wa yuhramul amal. Seorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya untuk belajar. Dia bisa mendalami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami bagaimana tata cara wudu seperti Nabi alaihi salatu wasalam lakukan. Dia mengetahui tata cara salat sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam melakukannya. Mudah bagi dia untuk mengambil ilmu syar'i, menambah faedah-faedah ilmiah di dalam dirinya. Yurzaq, diberikan rezeki dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu syar'i adalah afdhar rizq, rezeki yang paling baik, yang paling mulia dibandingkan al-mal, az-zurriyah, dibandingkan harta benda, anak dan keturunan. Rezeki yang paling mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu. Akan tapi tidak cukup sampai di al-ilm. Harus ada poin yang lainnya. Ketika seorang hamba diberikan ilmu, belum tentu pasti dia akan masuk ke dalam surga. Seperti yang telah kita isyaratkan di awal majlis tadi. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Balkhi, alamatus syaqawah, tanda kebinasaan, kesengsaraan seorang hamba, ketika dia diberikan rezeki ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yuhramul amal, akan tetapi dia diharamkan, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Sekian banyak ilmu dia ketahui. Dia mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengucapkan salam sesama muslim, sesama ikhwah. Akan tapi dia acuhkan itu, dia lewat begitu saja tanpa mengucapkan salam. Di antara sunnah Nabi, ilmu yang telah kita pelajari masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam. Akan tapi dia tidak amalkan hal tersebut. Maka ini hati-hati tanda dari asyqawah, kebinasaan seorang hamba. Tsanian, yang kedua kata beliau, ayyurzaqu al-amala, atau afwan, ayyurzaqu al-amalu wa yuhramul ikhlasu. Ayyurzaqu al-amalu wa yuhramul ikhlas. Seorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia, diberikan kemuliaan untuk dia bisa beramal dengan sekian banyak ilmu yang dia miliki. Beramal, beramal, beramal. Amalan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhramul ikhlas. Akan tetapi dia tidak diberikan taufik untuk beramal dengan ikhlas kepada Allah. Dia tahu keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Akan menjadi syafi'an li ashabih, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Akan tetapi ketika dia membaca Al-Quran, menginginkan niat yang lain, agar disebut sebagai qari, agar disebut sebagai seorang yang fasih dalam membaca Al-Quranul Karim, dan niat-niat lainnya selain ridha Allah Subhanahu wa taala, selain syurga Allah Jalla wa ala yang dia harapkan, maka itu tidak bermanfaat. Alamatus syaqawah, tanda kebinasaan dia beramal tanpa adanya keikhlasan. Kemudian yang ketiga kata beliau, ayyurzaqu suhbatus salihin wa la yahtarimu lahum. Dia diberikan karunia untuk bisa berteman dengan orang-orang saleh. Akan tapi la yahtarimu lahum, dia tidak berihtiram, dia tidak menghargai, tidak mentauqir, tidak memberikan kehormatannya kepada, rasa hormatnya kepada orang-orang yang soleh tadi. Orang-orang yang soleh memiliki suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita harus menghormati mereka, terlebih mereka orang yang saleh, alim, orang yang saleh dan berilmu dalam urusan-urusan agamanya. Maka ini harus diberikan tauqir, rasa hormat kepada dia. Kita harus memberikan kehormatan kepada orang-orang yang saleh. Maka ketika ada seorang yang sudah kanan kirinya orang-orang saleh, orang-orang baik yang tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan kemaksiatan, akan tapi dia tidak menghargai orang-orang tersebut, maka itu adalah tanda dari asyqawah, tanda dari kebinasaan seorang hamba. Inilah tiga tanda kebinasaan, tanda kesengsaraan seorang hamba yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Fadl Al-Balkhi. Yang menjadi syahid adalah poin yang pertama dan yang kedua, yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Berilmu tanpa beramal tidak ada artinya. Beramal tidak ikhlas pun tidak ada artinya. Harus bergandengan semua. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya mengajarkan kita terkait dengan hal-hal tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-24 yang berkaitan dengan birrul walid al-musyrik, memberikan rasa bakti kita kepada seorang ayah ataukah seorang ibu yang masih dalam keadaan musyrik, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-25. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Hisham ibn Urwah. Dari Hisham ibn Urwah qala akhbarani abi, telah mengkhabarkan kepadaku ayahku, yakni Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair adalah seorang tabi'in yang memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Urwah ibn Zubair merupakan anak dari Az-Zubair ibn Al-Awwam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ibunda beliau, ibunda Urwah ibn Zubair adalah Asma bintu Abi Bakrin, yang datang riwayatnya dalam hadis ini biiznillah taala. Qal, berkata Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in yang fadil, yang mulia al-jalil, akhbaratni Asma bintu Abi Bakrin, telah mengkhabarkan kepadaku Asma bintu Abi Bakr, ibunda beliau sendiri. Qalat, berkata Asma bintu Abi Bakr, atatni ummi raghibatan. Asma bintu Abi Bakr adalah seorang sahabiyah yang masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Masuk di dalamnya sahabiyah Asma bintu Abi Bakr. Beliau adalah anak dari Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup tatkala kita mengetahui beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, merupakan fadl dan manqibah, keutamaan yang dimiliki oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Asma bintu Abi Bakar dalam riwayat ini menceritakan bahwasanya suatu hari aku pernah didatangi atau dikunjungi oleh ibuku, raghibatan, dalam keadaan ibuku ini ingin menyambung tali silaturahmi. Raghibah yakni raghibah fis silah, ingin menyambung tali silaturahim. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ibunda dari Asma bintu Abi Bakar yang bernama Qailah bintul Harith. Ibunda dari Asma bintu Abi Bakar yang bernama Qailah bintul Harith adalah seorang musyrikah. Dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia ingin menyambung tali silaturahmi dengan anaknya, dengan Asma bintu Abi Bakar. Setelah sekian lama terputus, setelah Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Az-Zubair ibn al-Awwam, maka sangat jarang sekali Asma bintu Abi Bakar melakukan kunjungan untuk menyambung tali silaturahim dengan sang ibu. Oleh karenanya sang ibulah yang memulai untuk datang kepada Asma bintu Abi Bakar. Wa hiya raghibah, yani fi silah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup. Dan kedatangan Qailah bintul Harith, ibunda Asma bintu Abi Bakar, kepada Asma, kepada sang putri, adalah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, beberapa bulan setelah Sulhul Hudaibiyah, perdamaian, perjanjian damai antara muslimin dengan musyrikin, sama-sama untuk tidak saling menyerang. Yang mana pada perjanjian Hudaibiyah tersebut, di antara poin yang ditandatangani dan disepakati oleh Nabi alaihi salatu wassalam beserta musyrikin pada saat itu adalah mereka muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan umrah, haji atau yang semisalnya. Jadi kota Mekah haram untuk muslimin. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dari perjanjian yang seakan-akan berpihak kepada musyrikin tetap ditandatangani dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa-masa itulah Qailah bintul Harith datang kepada sang putri Asma bintu Abi Bakar, ingin menyambung tali silaturahim. Maka kita bacakan hadisnya sampai selesai, baru kita jelaskan maknanya secara global biidznillah. Fasaltun Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha, maka Asma bintu Abi Bakar bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah aku menerima kunjungan dan menyambung tali silaturahmi dengan ibuku yang musyrik tersebut, masih belum dalam keadaan muslimah? Qala na'am, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab na'am, iya, kamu sambung tali silaturahmi kepada ibumu tersebut. Qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, salah satu dari perawi hadis ini, fa'anzalallahu azza wa jal fiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang mulia di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang untuk kalian menyambung tali silaturahim, menyambung tali kekerabatan pada mereka orang-orang yang tidak memerangi kalian. Artinya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang tidak memerangi Islam. Mereka ada pada keadaan damai dan tidak mengganggu muslimin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak perlu diragukan lagi keabsahannya, karena yang meriwayatkan adalah Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang berkaitan dengan hadis ini adalah kisah yang terjadi di sisi Asma bintu Abi Bakar ketika didatangi oleh sang ibu. Di awal-awal pertemuan tersebut, Asma bintu Abi Bakar disebutkan dalam riwayat yang lain menolak kedatangan sang ibu. Bahkan dijelaskan annaha qadimat wa ma'aha al-hadaya min zabibin wa samnin wa nahwi hadha. Qailah bintul Harith datang ke rumah Asma bintu Abi Bakar untuk menyambung tali silaturahmi dengan membawa hadiah-hadiah dari zabib, kismis, kurma dan yang semisalnya, makanan-makanan khas bangsa Arab, ingin menyambung tali silaturahim tersebut kepada sang putri. Famtana'at Asma'u min idkhaliha fi baitiha wa min qabuli hadiyatiha, maka di awal pertama kali ketika melihat sang ibu datang ke rumahnya dalam keadaan musyrikah dan perjanjian Hudaibiyah telah terjadi, kesepakatan antara muslimin dengan musyrikin untuk tidak saling mengganggu di bawah perjanjian damai, maka Asma menolak sang ibu, menolak Qailah bintul Harith, jangan masuk ke rumahku dan aku tidak akan menerima hadiah-hadiah yang engkau bawa. Khasyatan an takuna dzalika min muwalatil musyrikin, karena Asma bintu Abi Bakar khawatir ketika menerima seorang musyrikah masuk ke dalam rumahnya dan menerima hadiah-hadiah yang dibawa seorang musyrikah tersebut, maka dia telah loyal kepada orang-orang musyrikin. Lihat bagaimana kehati-hatian dari Asma bintu Abi Bakar. Sekedar menerima dan menerima tamu dan menerima hadiah yang dia bawa, khawatir akan menjadi seorang yang loyal kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Musyrikin, kalau sekarang al-Yahud wa al-Nasara, atau agama selain Islam secara umum, secara keseluruhan, adalah orang-orang yang tidak akan ridho selama kita masih berada di dalam al-Islam. Mereka akan ridho tatkala kita keluar dari Islam. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan bisa dikiaskan agama-agama selain Islam yang lainnya, lan tardo, mereka tidak akan ridho kepada kalian wahai muslimin hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Kalaulah mereka baik di luarnya secara zahir, maka ketahuilah hati mereka adalah hati-hati yang berisi dengan kebencian kepada muslimin secara umum, kepada Islam, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Asma bintu Abi Bakar memiliki perasaan yang sama seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ini seorang musyrikah datang dengan rahmah tamah, ingin menyambung tali silaturahmi, membawa hadiah secara zahir, akan tetapi mungkin apa yang ada di dalam hatinya memiliki makar-makar tersendiri, tujuan-tujuan lain, tendensi-tendensi tertentu. Maka akhirnya Asma berijtihad untuk tidak menerima ibunda masuk ke dalam rumahnya dan tidak menerima hadiah-hadiah yang dibawa. Maka sikap ini ditanyakan oleh Asma bintu Abi Bakar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, tolong tanyakan kepada An-Nabi alaihi salatu wasallam, apakah yang aku lakukan ini adalah sesuatu yang telah benar, telah sesuai dengan apa yang beliau inginkan ataukah tidak? Wa fi'lan, ternyata ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi musyrikah ini yang beliau adalah ibunda dari Asma bintu Abi Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar. Mengingkari apa yang dilakukan oleh beliau, yang akhirnya beliau memerintahkan untuk menerima sang ibunda tersebut. Bawa masuk ke dalam rumahmu dan terimalah hadiah-hadiah yang dia bawa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fiddin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang untuk kalian tetap berbaik hubungan, tetap bermuamalah dengan baik kepada mereka, orang-orang yang tidak memerangi muslimin. Bukan tidak membenci muslimin, mereka pasti membenci, tapi tidak memerangi muslimin. Jadi kebencian mereka ada yang dipendam, ada yang frontal. Kalau yang frontal sudah terang-terangan mereka akan membasmi muslimin, membinasakan muslimin, membumi hanguskan muslimin dari dunia ini. Tapi kalau mereka yang bisa menahan di dalam hati-hati mereka, di dalam sanubari-sanubari mereka, mereka tidak akan frontal. Tetap tenang, tetap tersenyum di hadapan muslimin, walaupun hati-hati mereka, kita yakin, seyakin-yakinnya benci kepada muslimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkhabarkan hal itu tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkhabarkan hal tersebut. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, riwayat yang sahihah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kerabat kita, terlebih ayah ataukah ibu, walaupun masih dalam keadaan kafir, belum masuk ke dalam Islam, belum mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tetap harus kita lakukan albirru kepada mereka. Rasa bakti kita sembahkan, berikan kepada mereka. Ini padahal dalam keadaan musyrikah, kafir. Bagaimana mereka yang muslim, akan tetapi misalnya belum mengenal sunnah, masih awam, atau mungkin salah satu dari sekte-sekte sempalan yang ada dalam Islam, Sufiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang semisalnya, atau Syiah sekalipun. Tidak ada alasan kita menghardik mereka, mencerca mereka, ayah dan ibu kita, terlebih ketika mereka di luar jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mereka adalah mubtadi'. Mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang menyimpang. La. Ittaqillah fi anfusik. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk tetap bermuamalah dengan muamalah hasanah, muamalah thayyibah pada mereka, orang-orang musyrik. Terlebih masih muslim, masih bersyahadah, dan jangan dicampur adukkan antara muamalah dengan sesuatu yang berkaitan dengan al-wala wal-bara. Kita mencintai ayah dan ibunda kita yang kafir, salah. Dan tidak dituntut di dalam Islam. Karena al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, al-wala wal-bara tetap harus ada, dibangun di atas pribadi kita muslim. Tapi kalau kita bermuamalah dengan mereka, dengan muamalah yang hasanah, akhlak, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, naam, itu yang matlub, itu yang dituntut di dalam syariat Islam. Tapi mencintai mereka, enggak. Dibedakan antara dua pintu ini, dua pintu yang sangat berbeda. Muamalah duniawiyah, kalau sudah kaitan dengan hubbu, cinta kepada mereka, kaitannya sudah dengan akhirah. Kita mencintai mereka berarti kita mencintai musuh-musuh Allah, wal'iyadzubillah. Maka ketika kita bermuamalah dengan mereka, tidak melazimkan, tidak mengharuskan kita cinta kepada ayah dan ibunda tersebut. Bermuamalah dengan muamalah yang baik. Tetangga, kafir, Nasrani, Yahudi, dan yang semisalnya dari agama-agama yang sesat di luar Islam. Muamalah-muamalah yang baik. Kita masak, kita berikan apa yang kita masak. Dia butuh untuk rumah sakit, kita antarkan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan perkara-perkara kecintaan, kita mencintai dia karena tetangga kita baik. Lah, pintunya sudah beda, pembahasannya sudah berbeda. Jangan dicampur adukkan antara satu dengan yang lain. Al-hubbu wal-bughdu fillah, kecintaan dan kebencian dibangun karena Allah harus tetap ada pada prinsip seorang muslim, terlebih sunni salafi. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa'akumullah, yang berkaitan dengan hal ini sesuai dengan ayat yang sering kita bawakan ketika membahas birrul walidain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka, bermuamalah dengan mereka, orang-orang yang kafir, musyrik, kerabat, ayah, ibu dan yang semisalnya, ma'rufa, dengan cara-cara yang baik dalam perkara-perkara duniawi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengingkari apa yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar di awal ijtihad beliau ketika menolak pemberian dan menolak ibunda tersebut masuk ke dalam rumah beliau Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi an Ibni Umar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, putra dari Umar ibn al-Khattab, Khalifah al-Rashid, ma'ruf. Umar ibn al-Khattab seorang yang ditakuti oleh syaitan. Ketika syaitan melewati satu jalan, kemudian melihat Umar ada di ujung jalan, maka syaitan pun berpaling mencari jalan yang lain. Keberanian yang ada di sisi Umar ibn al-Khattab, hingga syaitan pun takut kepada beliau. Dan asyaja'ah ini, keberanian ini, turun kepada anak keturunan dari Umar ibn al-Khattab, diantaranya adalah Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar pun ma'ruf, seorang yang sangat berani. Tatkala medan jihad sudah dibuka di hadapan Nabi SAW, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sering menjadi komandan perang untuk memimpin pasukan muslimin menyerang musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikin dan kufar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, dia mengatakan, ra'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu hullatan siyara tuba'. Satu hari sang ayah yaitu Umar bin Al-Khattab berjalan di sebuah pasar dan melihat hullatan siyara adalah thawb minal hariril khalis, sebuah kain, sebuah jenis pakaian yang berasal dari al-harir, kain sutra, tanpa ada campuran apapun, murni dari ujung ke ujung, isinya sutra, berbahan sutra. Coba dijual di pasar tersebut. Faqal, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ibta hadih, wahai Rasulullah, belilah kain tersebut. Ibta' di sini maknanya adalah ishtari. Belilah kain tersebut, wahai Rasulullah. Falbasha yawmal jum'ah, dan kenakanlah kain yang bagus tersebut pada hari Jumat ketika engkau naik ke atas mimbarmu. Wa idza ja'akal wufud, dan kenakan pakaian yang indah tersebut ketika engkau didatangi oleh rombongan-rombongan dari kaum-kaum yang ingin mengunjungi engkau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sering menerima rombongan tamu dari beberapa kabilah, beberapa bangsa-bangsa Arab untuk menanyakan al-Islam, menanyakan tentang apakah benar Nabi alaihi salatu wasallam diutus, menanyakan tentang apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam. Maka untuk menghormati tamu tersebut, Umar bin Khattab memiliki pendapat untuk Nabi SAW mengenakan hilatan siara, mengenakan kain yang terbuat dari sutra tadi, dari ujung ke ujung semuanya berbahan sutra. Qal, maka Nabi SAW menjawab pendapat atau saran yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut. Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang memakai kain seperti ini adalah orang yang tidak akan memakainya kelak di akhirah. Khalaq maknanya di sini adalah nasib, man la nasib lahu. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirah. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini telah disiapkan oleh Allah Jalla wa ala di surganya kelak. Contoh kecil, al-harir. Kain sutra. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum rijal. Nanti insyaallah akan kita bawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya nanti rijal al-muslimin, kaum laki-laki dari kalangan muslimin akan mengenakannya kelak di akhirah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka memakai sutra tersebut di dunia, maka bahagian di akhirat tersebut sudah terhapus karena sudah mereka dahulukan. Mustajil, terburu-buru untuk memakai sutra tersebut di dunia. Padahal nanti bahagiannya di akhirat akan didapatkan bagi muslim-muslim yang shadiq. Ketika dia tidak mau sabar, maka dia mendapatkan bahagian di dunia dan telah menjalankan sebuah keharaman yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula contoh lainnya adalah al-khamr. Al-khamr di dunia ini diharamkan untuk semua manusia, baik rijal ataukah nisa. Kalau tadi al-harir, kain sutra, hanya untuk rijal diharamkan, tapi al-khamr semuanya. Dan telah Allah Subhanahu wa taala siapkan al-khamr kelak di surga Allah Jalla wa ala. Dan siapa yang meminum al-khamr pada kehidupan dunianya, berarti dia telah mengharamkan bagiannya kelak di akhirah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Orang yang mengenakan kain ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bahagian sutra nanti di akhirah. Fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Maka hari demi hari lewat, satu hari ada di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah dengan hulal, pakaian-pakaian dari kain sutra tersebut yang berjumlah 3 atau lebih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan diri untuk membeli kain sutra tersebut. Ternyata beberapa hari kemudian beliau alaihi salatu wasallam diberikan hadiah, utiya. Diberikan hadiah berupa kain-kain sutra tersebut sebanyak 3 lembar ataukah lebih untuk beliau kenakan. Fa arsala ila Umar bihullatin. Maka satu kain disisihkan, dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Faqal, maka Umar bin Khattab tatkala menerima kain sutra tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, "Kaifa albasuha?" Bagaimana aku bisa memakainya wahai Rasulullah? Kain sutra yang telah engkau haramkan. Wa qad qulta fiha ma qult. Padahal engkau telah mengatakan tentang kain ini apa yang telah engkau katakan ketika kita berada di pasar ketika itu. Jadi Umar bin Khattab berusaha mengingatkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mau memakai karena ini haram untuk rijal. Tapi kenapa beberapa hari kemudian Umar diberikan hadiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kain sutra? Bagaimana aku mungkin bisa memakainya wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab keheranan dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, qal inni lam u'tikaha litalbasaha. Wahai Umar, aku tidak memberikan kain ini untuk engkau pakai. Walakin tabi'aha au taksuaha. Akan tetapi aku memberikan kain tersebut untuk engkau jual ataukah engkau berikan kepada siapa yang engkau mau. Bukan untuk dikenakan. Untuk dijual ataukah litaksuaha, untuk berikan kepada orang lain, memberikan hadiah kepada orang lain. Maka kata perawi yaitu Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah. qabla ayyuslim. Maka ketika Umar bin Khattab mendapatkan hadiah kain sutra tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kain tersebut kepada saudara dari Umar bin Khattab yang tinggal di kota Mekah sebelum dia berislam. Jadi Umar bin Khattab memiliki seorang saudara yang tinggal di kota Mekah, di deretan ahlu Mekah, dalam keadaan musyrik, masih belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadiah kain sutra yang dia dapat dari Nabi alaihi salatu wasallam diberikan kepada saudaranya yang musyrik tersebut, qabla ayyuslim, sebelum dia berislam. Akhirnya setelah saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kainnya dipakai oleh sang istri. Maka yang menjadi syahid dari hadis ini, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Umar bin Khattab tentang yang berkaitan as-sutra, al-harir. Kalau kita diberikan al-harir, apa yang kita lakukan terhadap kain tersebut? Dengan dua cara. Apakah dijual ataukah diberikan hadiah? Dan ketika Umar bin Khattab memberikan kepada saudaranya yang musyrik, ini berkaitan dengan bab yang kita bahas sekarang ini, yaitu memberikan muamalah yang hasanah, muamalah yang tayyibah, akhlak yang mulia kepada mereka, orang-orang musyrik. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki saudara yang musyrik, tidak lantas tidak diajak bicara, diboikot, diacuhkan, dihardik, dicerca, dan semisalnya, lah, bahkan dikirimkan hadiah, ini kain sutra untukmu. Bagaimana muamalah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau tidak kamu jual, silahkan kamu berikan hadiah kepada orang lain. Akhirnya diberikan hadiah kepada saudaranya sendiri. Hubungan antara seorang muslim, hubungan antara seorang muslim dan musyrik, muslim dan kafir dalam kehidupan dunia, masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dalam kehidupan dunia, berbuatlah baik dengan mereka. Tidak ada perbedaan kalau perkara-perkara dunia, akan tapi berbeda dengan perkara akhirah yang telah kita isyaratkan pada penjelasan hadis yang sebelumnya. Jangan dicampur adukkan menjadi satu. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kain sutra adalah sesuatu yang haram untuk dikenakan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hadis yang datang dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla inathu ummati libasul harir." Kaum wanita dari umatku, yakni umat Muhammadiyah, dibolehkan, dihalalkan mereka untuk mengenakan sutra al-harir. Wadh-dhahab, dan emas boleh mereka pakai untuk an-nisa al-inas, untuk an-nisa ataukah al-inas, kaum mukminat muslimat diperbolehkan menggunakan al-harir wadh-dhahab. Wa hurima 'ala dhukuriha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan diharamkan untuk dipakai oleh kaum laki-laki, az-dhukur, kaum rijal, tidak boleh menggunakan emas apalagi kain sutra al-harir. Dijelaskan di dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memberikan sebuah risalah, mengirimkan sebuah risalah kepada satu bangsa Arab, dan menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan memberikan rukhsah, bersabda yang berkaitan dengan haram untuk seorang muslim laki-laki menggunakan al-harir, mengenakan kain sutra. Dan ada rukhsah di sana, ada keringanan. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "La talbisu minhu illa kaza wa kaza." Beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La talbisu minhu." Janganlah kalian mengenakan kain sutra, janganlah kalian memakai kain sutra, "illa kaza wa kaza." Dijelaskan oleh Umar bin Khattab, asyara bis-sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Janganlah kalian memakai kain sutra kecuali seperti ini dan seperti ini. Artinya kalau bahagian kecil kita memiliki sarung, sebagian kecil, 1-2 jari, ada campuran kain sutranya, maka hal tersebut diberikan rukhsah, keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang namanya hulyah, dari ujung ke ujung kain tersebut berisi sutra murni tanpa ada campuran apa-apa, maka inilah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dalam hadis yang terakhir dari bab ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kemuliaan akhlak yang sangat tinggi. Tatkala beliau mendapatkan saran, mendapatkan masukan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan pendapat saran dari Umar bin Khattab tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang beliau inginkan, tidak lantas beliau mencerca Umar, tidak lantas keras terhadap Umar, menghardik dia, tidak. Disebutkan dengan akhlak yang mulia, dijawab saran atau pendapat dari Umar radhiyallahu taala anhu tersebut dengan innama yalbasu hadhihi min khala man khalaqalahu, yang mengenakan ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian wahai Umar nanti di akhirah. Padahal pendapat Umar luar biasa bagus. Engkau pakai wahai Rasulullah pada hari Jumat, engkau pakai untuk menerima tamu-tamu dan yang semisalnya. Akan tetapi selama pendapat tersebut tidak sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat dari seorang Umar radhiyallahu taala anhu pun ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi uslubin hasanah, dengan cara yang sangat baik. Inilah keindahan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita selesai dari hadis yang ke-26 dari bab ini, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab yang baru yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babula yasubbu walidayh, sebuah bab yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang anak mencela, menghardik kedua orang tuanya biiznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang naik ke atas. Saya punya ibu tiri dan tante yang masih kafir. Bolehkah saya berjabat tangan dan mencium, berjabat tangan dengan mencium tangannya? Ibu tiri dan tante yang masih kafir. Kalau ibu tiri, naam. Itu adalah mahram bagi Anda. Kalau tante, wallahu taala alam, gimana tante ini? Apakah mahram ataukah bukan? Yang jelas yang menjadi mahram adalah saudari dari ayah atau ibu. Kalau selain itu maka bukan mahram. Kalau tante yang dimaksud di sini adalah seorang yang mahram bagi dia, artinya haram untuk dia nikahi karena ada hubungan darah, hubungan kerabat, maka boleh dia untuk menjabat tangannya karena mereka adalah mahram bagi antum. Dan tatkala kita memiliki akhlak yang hasanah kepada mereka, harapannya adalah mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang datang dalam riwayat yang terakhir yang kita bacakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengirimkan hadiah kain sutra kepada saudaranya. Akhirnya saudaranya tersebut berjalan waktu setelah 1 2 3 tahun masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat akhlak yang mulia yang ada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah beliau masuk ke dalam Islam. Karena kita mengetahui Umar bin Khattab sebelumnya adalah kafir, musyrik, penyembah berhala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menolong agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengislamkan, memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, saking besarnya pengaruh Umar bin Khattab kepada musyrikin, orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka selama mereka adalah mahram antum, mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi kerabat antum, artinya masih dituntut untuk menjalankan tali silaturahim kepada ibu, kepada bibi, al-khalah kalau dalam bahasa Arab, saudari dari ayah atau saudari dari ibu, maka lakukanlah al-birru kepada mereka, lakukanlah rasa bakti kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan hal tersebut. Afwan, apakah seorang istri masih wajib untuk berbakti kepada orang tuanya? Naam. Kaifla. Harus. selama sang istri tersebut memiliki kedua orang tua yang masih hidup, masih ada ayah dan ibu, apalagi mereka muslim, bukan kafir, maka wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dia telah menikah. Dan apakah istri tersebut berdosa jika tidak dapat berbakti atau membantu kedua orang tuanya, terutama ibunya, meskipun dia telah mencukupkan untuk berbakti kepada suaminya saja? Berbakti kepada suami adalah sesuatu yang matlub, yang dituntut dan sangat dicari di dalam Islam. Karena dengan amalan tersebut, seorang wanita, seorang muslimah, mu'minah, terlebih lagi salafiyah, bisa dengan mudah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling mudah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dari kalangan muslimat wal mu'minat. Mereka tidak cukup, atau mereka tidak perlu untuk bersusah payah dalam berjihad fisabilillah, turun ke medan perang, tidak perlu. Dan mereka tidak diwajibkan untuk melakukan amalan-amalan yang besar. Cukup mereka berbakti dengan suaminya, mendidik anak keturunannya, menjaga rumah suaminya. Dan hadis Nabi SAW sangat banyak menjelaskan tentang hal ini. Barang siapa seorang wanita yang puasa di bulan Ramadan, menjaga salat lima waktunya, dan amalan-amalan wajib yang lainnya, maka dia akan mudah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepada dia, masuklah ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau mau. Min abwa bihas samaniyah, dari 8 pintu mana yang engkau inginkan, wahai muslimah, wahai mu'minah. Akan tetapi janganlah albirru, bakti kepada suami, menghalangi untuk seorang wanita muslimah, mu'minah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya juga memiliki hak untuk mendapatkan albirru, untuk mendapatkan rasa bakti. Apalagi ayah dan ibunya masih hidup, apalagi ayah dan ibunya muslim. Kalau ayah dan ibunya sudah meninggal saja, dia atau mereka berdua masih memiliki hak untuk mendapatkan albirru dengan apa? Doa. Dan itu hak kedua orang tua, hak ayah dan ibu, walaupun di dalam kuburnya mereka. Tidak boleh kita meninggalkan doa soleh, doa yang baik untuk mereka. Ini ketika mereka sudah meninggal, sudah ditanam di tanah-tanah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka masih hidup. Jelas mereka memiliki hak yang luar biasa besar. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka berdua dalam kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik, dengan muamalah yang hasanah. Karena mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan itu semua. Jadi jangan sampai satu ketaatan menutupi ketaatan yang lainnya. Digabungkan al-jam'u bainahuma. Digabungkan amalan-amalan yang banyak tadi. Berbakti kepada suami, na'am. Berbakti kepada kedua orang tua pun, na'am. Masing-masing tetap dilakukan. Jadi jangan ada alasan untuk berbakti kepada suami akan tetapi melakukan dosa besar, wal'iyadzubillah, bahkan bisa dia menjadi uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, disebabkan suaminya. Lah, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Dua-duanya harus berjalan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Sama-sama berjalan dan tidak ada yang boleh dikorbankan. Karena kedua-duanya memiliki hak yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin.